cerita di dalam cerita di kuburan banyak kan di hadisnya ketimbang di Qurannya. Nanti kita cara ini gimana bu? Cara ngiket-ngiketnya gimana? Adanya gimana? Kita pakai baju kayak begini pak dimasukin tapi gimana? Atau pakai baju yang paling bagus yang kita punya, pakai kacamata, pakai apa? Pakai jam tangan kita masukin ke kuburan? Atau ada caranya? Caranya dari mana? Nanti di sholatin, cara sholatinnya kayak gimana? Abis itu macam-macam dikuburinnya lubangnya dari mana bu? Bikin lubangnya? Kenapa gak kita bikin kayak orang Bali yang di atas itu? Di atas kakam ya di kita mandi atau kayak Fir'aun bikin piramid atau kayak di mana Toraja dimasukin ke gua. Kenapa kok kita bikin itu dari mana? Ada gak di Quran bu? Gak ada cara bikin lubang kubur. Kalau kuburnya ada ketika kita anaknya Nabi Adam. Nanti bikin kuburannya mau model gini bu, atau mau model gini, atau mau model kayak gini, atau model ini bu kuburannya, atau model Bruce Lee, atau model kuburan Cina, atau kayak Edinai, atau kuburannya model gini bu, atau yang mereka lagi modelnya kayak gini. Ini mau pilih kuburan model mana? Nah, ada handphone, ada sepatu, ada botol. Jadi kita kan kalau mau ngikutin Rasulullah kan adanya jawabannya kan ada di sunnah bu, bukan ada di mana-mana ada di sunnah. Nanti cerita kiamat gimana? Persiapan kita kiamat gimana? Di Quran banyak kiamat, di hadis juga banyak tentang kiamat. Di masa Quran kan nggak banyak cerita. Nanti yang akan selamat siapa? Yang itu kelompok yang malaikat di masa siapa? Sama itu yuzilumu Allah yang maladillah illa zilum. Itu tahunya dari mana? Kan dari hadis Rasulullah SAW. Nanti dihisab, di Quran ada, di hadis ada, di sirat bu. Ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ini kita yang mana? Alhamdulillah selamat. Ya jatuh. Ini ya baru selangka jatuh. Ini hampir selamat salah nyoblos besok nih jatuhnya. Kalau nyoblosnya benar, selamat ini yang nyoblosnya benar nih. Nyoblosnya benar adalah ini orang Islam. Kalau katanya saya kalau ngomong, tapi harus orang Islam dan yang mementingkan Islam. Kalau enggak kita bakal jadi penghuni yang di sini nih. Ini yang nyoblosnya benar. Ini salah nyoblosnya. Ini kafir nyata langsung ya. Ini orang ini nyoblosnya benar. Ini udah salah nyoblos doang ini. Nanti kata Rasulullah kan semua umat itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau kehilangan abad. Orang yang masuk surga nanti surga kayak gimana? Nanti kita kalau masuk surga rumah kita nggak di BSD lagi pak, rumah kita di sini kan cantik pak ya, kurang cantik yang ini bu, kurang cantik lagi yang ini. Ini gambaran surga. Nanti juga kalau kita dapat surga mobil kita tinggal pilih mana yang mau, kurang gede ambil yang ini, kurang mewah ambil yang ini, naik pesawatnya pun rosok naik Garuda naik yang ini aja bu. Nah ini semuanya kan langkahnya melalui hadis. Nah, permasalahannya kan hadis itu banyak banget. Hadis itu kalau kita ngapal Quran ya kita semuanya tahu Quran itu segitu dan gak apa-apa yang kurang-kurang itu Al-Quran. Semua kita punya Quran, bahkan ada yang punya 2, 3, 5 ya. Akan tapi saya yakin bahwa yang ikut pengajian di sini punya kita manis. Saya punya Sohib Bukhari, emang Sohib Bukhari doang kita manis? Enggak. Saya punya Sohib Bukhari, Sohib Muslim, emang kita manis Sohib Bukhari, Sohib Muslim doang? Enggak. Masih ada kita hadis lagi yang dikenal ada sunan Abu Dawud, sunan Tirmidzi, sunan Ibnu Majah, sunan Nasa'i, belum ada sunan Ahmad, belum ada semua Imam Malik, belum lagi ada tentang sunan Al-Bukhari dan Al-Haki, banyak sekali. Dan Imam Bukhari diceritakan hafal 600 ribu hadis. Kita hafal berapa? Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. 1 juta al-mu'alfi hadis dengan sanadnya. Terus seorang hafil dikatakan hafil kalau hafal 300 ribu hadis. 300 ribu hadis. Kalau Quran kan 6.329 ya, 6 ribuan ayat. Kalau hadis untuk dikatakan hafil 300 ribu hadis. Itu dengan sanadnya. Nah kita ada gak yang apa tarasnya? Apa tolakul ilmi atau apa namanya matanah sunatan hamanasan? Apa katanya hadis yang tadi tentang sholat atau tentang wudhu atau al-qaul husna? Akan tapi hafalnya tanpa sanad. Nah, akhir bagaimana bu? Bagaimana kita untuk akrab dengan hadis? Bisa melihat hadis agak sedikit luas, sekalipun kemampuan kita tidak seperti para ulama-ulama dulu. Kalau kita baca hadis ya, atau saya tanya ini, ibu-ibu udah ada yang ngatam Quran bu? Banyak. Kalau Ramadan pasti ngatamin Quran, maka satu tahun itu mungkin dua kali ngatam. Bapak-bapak gitu juga. Karena kalau saya tanya, udah ada yang hafal, udah hafal Sohih Bukhari? Belum. Bacanya aja belum hafal. Apalagi hafalnya. Terus udah hafal Sohih Muslim, apalagi Sohih Bukhari aja belum, apalagi Sohih Muslim. Ini kan jadi permasalahan ya, permasalahan buat kita semua. Padahal kita membutuhkan Quran atau lebih membutuhkan hadis, kita akan mengatakan bahwa kita harus berpegang teguh pada Quran dan harus berpegang teguh pada hadis. Kita membutuhkan Quran dan membutuhkan hadis. Tapi kalau kita ikut itu, Quran untuk masalah konsep kita lebih membutuhkan Quran untuk konsep. Prinsip-prinsip hidup kita membutuhkan Quran. Akidah kita membutuhkan Quran lebih daripada hadis. Tapi kalau amalia, praktek sehari-harinya kita lebih membutuhkan hadis dibanding Quran. Nah, kita ini hidup lebih banyak amalia atau lebih banyak konsep pak? Lebih banyak amalia. Kita cara mandi junub tadi, cara mandi junub ada di Quran. Adanya di hadis. Cara wudhu tidak lebih sempurna di Quran, ada cara wudhu ya, bagi wudhu jawabun wa'idiyakum. Akan tapi detailnya lagi ada di hadis. Kubur kan tidak ada di Quran pak. Maksudnya air kehidup kan tidak ada di Quran. Yang lain lagi ada masjid. Adanya di mana? Tata cara sholat adanya di mana? Adanya di hadis Rasulullah SAW. Sedangkan kebutuhan kita akan hadis tinggi, akan tapi kedekatan umat dengan hadis rendah. Di kampus cari deh di kampus orang yang lulusan hadis yang dari Timur Tengah. Insya Allah nggak ketemu kecuali 3-4 orang pak yang lulusan Timur Tengah. Cari orang yang ingin belajar hadis sangat sedikit orang yang minat untuk mengkaji hadis. Padahal kebutuhan hadis sangat tinggi. Dan ada nikmatnya, akhirnya pak, gara-gara kurangnya ahli hadis, saya jadi juga kemana-mana untuk mengikuti hadis. Tapi itu bukan yang manfaat ya. Seharusnya lebih banyak lagi orang yang mengkaji hadis. Nah, sebenarnya apa sih hadis kalau kita mau kaji lebih dalam lagi? hadis itu kan definisinya hadis adalah semua yang disepakati kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat baginda, juga yang disepakati kepada sahabat dan tabiin. Dulu belajar ilmu hadis susah, sekarang belajar ilmu hadis tinggal klik. Berarti sumber hadis siapa? Sumber hadis Rasulullah, sahabat dan tabiin. Ini dalam ilmu hadis. Di Sahih Bukhari ada yang dari sahabat banyak, dari tabiin ada, dari Rasulullah lebih banyak lagi. Berarti ini sumber hadis ini ada tiga, bukan cuma Rasulullah, tapi sahabat juga sumber hadis, tabiin juga sumber hadis. Cuma bedanya adalah kalau dari Rasulullah dikatakan makruh, kalau sahabat dikatakan mauquf, kalau tabiin dibilang makruh. Nanti nilai kekuatannya beda. Mana yang paling kuat? Yang makruh. Kalau nggak ada yang makruh, yang mana? Baru yang mauquf. Kalau yang mauquf nggak ada, baru yang makruh. Kita mau beramal. Ada hadisnya nggak? Rasulullah kerjain atau tidak? Rasulullah nggak kerjain. Kan kadang-kadang ke bawah, Pak. Sahabat kerjain atau tidak? Bagaimana pendapat sahabat? Sahabat nggak ada, turunnya kan ke tabiin. Habis tabiin baru ke ulama. Ulama baru ke kiai. Kiai baru ke ustaz. Kalau dari tabiin, boleh langsung ke ustaz. Atau ustaznya mempunyai kepemilikan. Baru kita kerjain. Nah, kita jangan sampai Rasulullah nggak ada, langsung kita ikhtiar. Padahal sahabat ada yang berijtihad. Kita harus ambil dulu yang namanya hadis mauquf. Hadis mauquf itu dari sahabat. Sahabat itu siapa sih? Jawabannya tinggal klik. Sahabat itu ini hadis mauquf definisinya. Sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan mukmin dan meninggal dalam keadaan mukmin. Bertemunya gimana? Bertemunya bertemu atau melihat? Bertemunya usianya udah balik atau boleh masih kecil? Bertemunya waktu orang dia sudah Islam atau dia belum Islam? Nanti bertemunya berapa lama? Semenit atau 10 hari atau 10 tahun? Baru dikatakan sahabat. Ini pendapatan ulama ketika berdebat siapa sih yang namanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pakai lebih tahu lagi, tinggal klik doang. Ini sahabat itu dalam Al-Quran. Ini utama sahabat dalam hadis. Ini faktor utama sahabat karena mereka melihat Nabi dan hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah muridnya langsung Rasulullah. Mereka dididik, diajar, dinasihati langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faktor utamaan sahabat. Ini kalau ada sahabat seperti ini, kalau pengen tahu sahabat lebih jauh lagi siapa-siapa aja, silakan buka buku ini. Nah, ini mengenai pengertian. Kalau hadisnya umumnya gimana Ustaz? Kalau hadisnya umumnya kan sumbernya dari Rasulullah. Sumbernya dari Rasulullah, maka pembagian hadis itu banyak sekali, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ini kedudukannya, sejarah unsurnya, pembagiannya. Hadis itu ada yang dibagi berdasarkan sumber, ada yang dibagi berdasarkan karakter, ada jumlah periwayatan, ada kekuatan, ada kualitas atau kuantitas, ada kesinambungan, ada kecelaan, ada kegunjahan. Jadi pembagiannya banyak. Yang top yang mana? Yang biasanya adalah ini sama ini. 1, 2, 3 maaf. Yang pertama kalau penisbahan itu ada yang dari Allah dibilang hadis kunci, kalau yang dari Rasulullah dibilang makruh, kalau yang dari sahabat dibilang mauquf, kalau yang dari Nabi dibilang maktuh. Ini dari sumber. Kalau di hadis ada kalau Allah Ta'ala, maka itu bukan dari Quran, maka itu maksudnya adalah hadis kunci. Kalau cuma kalau Rasulullah, hadisnya makruh. Kalau dari Ibn Umar, dari Ibn Abbas tidak sampai ke Rasulullah, maka dibilang mampu. Kalau dari Atok, dari Sa'id Ibn Usayyah, itu dibilang mampu karena beliau-beliau adalah tabi'in. Ini berdasarkan sumber penisbahan. Kalau berdasarkan jumlah periwayatan, ini ada yang mutawatir, kalau banyak banget yang meriwayatkan, kalau ada yang masyhur, kalau cukup banyak, kalau cuma dua yang meriwayatkan namanya Aziz atau Mustafid, kalau cuma satu dibilang Ahad. Ini dari jumlah meriwayatkan. Kalau dari sisi kekuatan, nah ini yang harus kita ketahui adalah yang ini, Pak. Karena semuanya akan berpacu di sini. Hadis ada yang sahih, ada yang dibilang hasan, ada yang dibilang dhaif, dan ada yang dibilang maudhu. Kalau hadisnya sahih, nanti boleh digunakan. Kata itu benar dari Rasulullah SAW. Kalau hadisnya hasan, kemungkinan besar betul dari Rasulullah SAW. Persentasenya berapa? Kalau sahih itu dari 70 sampai 99,9. 80% kalau 100% namanya mutawatir. Nah, kalau sahih doang, kalau yang mutawatir pasti sahih, yang sahih belum tentu mutawatir. Kalau hasan, orang bilang dari 60, ada yang bilang dari 55, dari 60 sampai 70-an. Itu hasan, baik. Kalau dhaif, itu lemah. Orang bilang dari kurang dari 50 sedikit sampai 60, bagi yang bilang 60. Ada yang bilang tidak, 40 sampai 50 adalah dhaif. Artinya masih mungkin ini adalah perkataan Rasulullah SAW. Masih mungkin. Atau mungkin. Kalau ini mungkin sekali. Kalau ini kemungkinan besar. Adalah perkataan Rasulullah SAW. Akibatnya hadis sahih boleh digunakan. Hadis hasan boleh digunakan. Hadis dhaif boleh digunakan dengan syarat-syarat tertentu. Pakai syarat kalau hadisnya dhaif. Kalau baik sekali, nggak boleh. Nah, kalau palsu, nggak boleh digunakan. Nah, gimana cara mengetahui hadis ini sahih atau tidak? Ini ceritanya panjang. Kalau untuk mengetahui dan sahih dan tidaknya, ini persyaratan utamanya. Harus itu perawi, ada unsur perawi. Perawi dilihat bagaimana keingatannya. Dilihat nyambung atau tidak, dilihat hadisnya terhindar dari cacat atau tidak, dilihat lagi hadisnya janggal atau bertentangan atau tidak. Janggal dari sisi bahasanya, bertentangan dari sisi bahasanya, baik dengan hadis yang lebih kuat atau bertentangan dengan Al-Qur'an. Ini unsur-unsur yang diteliti. Nah, ini untuk mengetahui ini butuh berapa kitab hadis? Ini untuk mengetahui ini butuh 50 kitab hadis. Nah, 50 kitab hadis ternyata kita di rumah satu pun cuma satu misalnya. Berarti kita nggak bisa menilai ini. Bahkan saya sempat sampai mengatakan kampus kelas UIN saja nggak bisa menilai ini secara sempurna, Pak, secara baik. Kenapa seperti itu? Yang pertama, yang dikategorikan sebagai penghafal hadis nggak ada. Di UIN seluruh Indonesia, bahkan di Indonesia semuanya tidak ada yang dikategorikan sebagai penghafal hadis yang hafal 300.000 hadis dengan sanadnya. Terus, kalau tidak hafal hadis, ya gimana dong kita mengetahui hadis? Pakai ilmu, bukan pakai hafalan. Pakai ilmu, ilmunya ternyata belum ada di otak kita, adanya di buku. Nah, bukunya harus 50. Nah, 50, UIN belum bisa menyiapkan yang 50 buku itu. Di UIN baru ada 30 buku, kurang 20 lagi. Nah, karena itu pusat kajian hadis nambahin tuh, nyariin yang 40, yang 10 lagi. Jadi pusat kajian hadis punya 40, masih kurang 10 lagi. Nah, sampai saya mengatakan bahwa perusahaan yang ada di pusat kajian hadis jauh lebih lengkap dibanding perusahaan UIN. Mau UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN mana aja, kita lebih lengkap, Pak, untuk perusahaan hadisnya. Walhasil orang-orang di kampus UIN manapun juga belum bisa menilai hadis secara independen. Banyakannya adalah kita masih menukil pendapat-pendapat ulama. Kalaupun kita berikhtiar sesuaikan hadis ini atau tidak, kemungkinan salahnya masih tetap ada. Terus yang gampangnya gimana Ustaz? Kalau ini kan susah. Yang gampangnya adalah mengambil dari sumber-sumber yang sudah menyatakan diri sebagai kitab sahih, atau mengatakan sumber saya hanya mengumpulkan kitab-kitab yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya Bu, contohnya apa? Nah, kita ngambil kitab sahih Bukhari aja. Kita bacanya sahih Bukhari. Kenapa kita baca sahih Bukhari? Karena sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan saya menaruh hadis-hadis yang di sini semuanya sahih. Jaminan beliau mengatakan sahih, dan ulama sudah 1200 tahun sepakat, yang ulama itu kan ulama, atau 99% ulama mengatakan ya di sahih Bukhari semuanya sahih. Ada enggak yang mengatakan di sahih Bukhari masih ada yang sahih? Ada. Ada. Cumanya mereka minoritas banget, tidak ada yang dikatakan ulama beneran, tidak ada 100%. Kalau di Indonesia tadi ada beberapa dokter ya menurut disertasi mengatakan di sahih Bukhari ada yang dhaif, ya dia disuruh apa 40 hadis aja nggak hafal, Pak. Ngapal 40 hadis aja nggak hafal, kok ngaku-ngaku bosok-bosok mengatakan di sahih Bukhari ada dhaif. Ya gimana? Orang tahu cuman apa namanya RT doang, tapi mau ngomong soal Jakarta. Orang tahu cuma RW, mau ngomong soal Indonesia. Ya nggak level. Soal Bukhari ini contohnya. Soal Bukhari, soal Muslim, mereka sudah menjamin bahwa yang dikumpulkannya adalah sahih. Ada yang mengatakan yang saya kumpulkan ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang sahih. Siapa yang mengatakan itu? Nah ini Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan di buku saya, tabibnya, di buku saya ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Ini Imam Tirmidzi. Banyakan mana? Banyakan hasannya. Banyakan hasannya daripada dhaifnya. Banyakan hasannya daripada sahihnya. Yang sahih mana? Diambil duluan sama Imam Bukhari sama Imam Muslim. Nah, Imam Abu Dawud itu juga. Abu Dawud mempunyai lagi di tempat di kitab sunan saya, kata Abu Dawud, ada yang sahih, ada yang hasan, sedikit mana yang sahih. Sedikit yang sahih. Kata siapa? Kata Abu Dawud sendiri. Nah, maka ulama katakan mayoritas di kitab sunan Abu Dawud adalah hasan. Begitu juga mayoritas yang ada di sunan Tirmidzi, begitu juga yang dinasai, begitu juga yang berbeda dengan Ibn Majah. Kalau di Ibn Majah, banyak juga yang dhaifnya, banyak hasannya, ada sahihnya, banyak juga. Beda Pak ya, kalau di sunan Abu Daud ada, kalau yang di sunan Tirmidzi ada lebih banyak daripada sunan Abu Daud, kalau di sunan Ibn Majah lebih banyak daripada sunan yang tiga. Kalau di Musnad Ahmad, ulama banyakannya ada yang sahih. Banyak sahih, banyak dhaif, banyak hasan. Ini ngumpul di sini di Musnad Ahmad. Terus Musnad Ahmad berapa hadisnya? Kita lihat Pak ya. Hadis Musnad Ahmad ada berapa? Di Musnad Ahmad ada 2000 hitungan komputer 26.363 hadis. 26.000. Kita udah bacanya berapa? 1.000 aja belum baca. Ini sudah 36.000. Di Sahih Bukhari ada berapa hadis? Di Sahih Bukhari ada 7.008 hadis hitungan komputer. Di Sahih Muslim ada 5.362 hadis. Di Sunan Tirmidzi ada 3.891 hadis. Sunan Nasa'i ada 5.963 hadis. Di Sunan Abu Daud ada 4.590 hadis. Di Sunan Ibnu Majah ada 4.332 hadis. Di Sunan Ahmad tadi di Musnad Ahmad sudah, di Muwatta' Malik ada 1.594 hadis. Nah, Imam Muwatta' Imam Malik kata Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i tidak ada di atas muka bumi ini setelah Al-Qur'an kitab lebih sahih, lebih benar daripada Muwatta' Malik. Itu kata Imam Syafi'i. Oh, sahih mana antara Muwatta' Malik dengan Sahih Bukhari? Lebih sahih mana? Imam Syafi'i berkata seperti itu, Imam Bukhari belum lahir. Imam Bukhari belum lahir. Jadi tidak ada pertentangan antara perkataan ulama dengan perkataan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i belum pernah lihat Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari lebih cakep, lebih bersih dibanding Muwatta' Malik. Dan ini kesahihan, Pak ya. Kalau Imam Dzahabi ini paling rendah di antara 9 kitab. Dari sisi kekuatannya paling rendah adalah Sunan Dzahabi. Nah, ini baru 9. Kalau kita baca 9-9-nya, ini lebih daripada 50.000. Kita mampu enggak baca 50.000 hadis? Nanti itu satu aja belum selesai, satu gimana yang 50.000? Nah, ulama mencoba menggabungkan yang paling populer. Ada gabungannya adalah saya mengenai akhlak aja deh, mengenai akhlak. Saya mengenai akal saja, mengenai hukum aja. Saya mengenai kiamat aja. Maka ulama-ulama mengumpulkan hadis-hadis dari kitab-kitab yang seperti ini. Ada yang mengumpulkannya soal akhlaknya saja, ada yang mengumpulkan soal akhlaknya saja, ada yang mengumpulkan dengan tema yang lain. Dari tema dari kita kumpulan itu muncullah kitab yang namanya kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kitab Riyadhus Shalihin ini konsentrasinya ke akhlak. Ke akhlak saja ini berapa hadis hanya 1984 hadis. Dan sampai 2000 hadis mengenai akhlak. Nah, kalau mengenai akram, yang paling populer adalah kitab yang namanya Bulughul Maram. Ini kitab yang paling populer mengenai akram. Nah, kita harus baca yang mana nih, Ustaz? Ulama mengatakan bacalah dua kitab ini. Bacalah Bulughul Maram untuk mengetahui akram. Bacalah kitab Riyadhus Shalihin untuk mengetahui akhlak. Bulughul Maram untuk akhlak. Ini dua ini yang dibaca. Kenapa Pak yang dibaca kayak gitu? Ini yang sekarang kitab Bulughul Maram namanya Ibn Hajar Al-Asqalani. Di bidang hadis ada gelaran-gelaran. Nah, kalau di kita kan di akademis ada S1, S2, S3, doktor, master, doktor hadis. Nah, kalau di hadis sudah ada gelaran, Pak. Yang paling tinggi gelarnya adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin fil hadis. Nah, akhir dari Amirul Mukminin fil hadis adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau meninggalnya 852. Kata ulama nih, belum ada yang tertinggi ilmu hadisnya orang dari sejak zaman beliau sampai sekarang belum ada tandingannya. Nah, kita baca kitab beliau, beliau pertimbangannya kuat banget, pertimbangannya bagus banget, sekalipun pasti namanya manusia pasti ada kesalahannya. Karena itu kalau mau baca kitab hukum, hadis hukum, bacalah kitab Bulughul Maram. Kalau mau baca kitab akhlak, bacalah kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin yang ada siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggalnya berapa? 767. Nah, sekarang ini di dunia Islam, kitab yang paling banyak dicetak, kitab agama yang paling banyak dicetak adalah Riyadhus Shalihin. Bapak pergi ke dunia Islam mana pun juga, ke Maroko, ke Jazair, ke Sudan, itu yang paling banyak kitab apa yang dicetak? Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab mana yang paling banyak dibaca, kitab hadis mana yang paling banyak dibaca di seluruh dunia, kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kenapa kok paling banyak? Imam Nawawi nya bilang, saya gak bakal masukin hadis palsu ke sini. Gak bakal masukin hadis palsu. Hadis shalih masuk, hadis hasan masuk, hadis dhaif masuk kalau tidak ada yang lain, kalau hadisnya tidak dhaif sekali. Tidak dhaif sekali masuk ke sini. Nah, karena persyaratan Imam Nawawi yang inilah para ulama hadis mengatakan ya kami terima. Nah, akibatnya apa? Ulama-ulama hadis banyak yang mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin. Apa enaknya kalau kita umpamanya kenapa kita enggak baca Sahih Bukhari aja dibanding Riyadhus Shalihin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita baca Sahih Bukhari, baca satu hadis butuh 3 menit. Di Riyadhus Shalihin baca satu hadis hanya perlu 2 menit. Atau di Sahih Bukhari kita baca 1 menit, di Riyadhus Shalihin butuh 1/2 menit. Bedanya apa? Kita bisa lihat di sini. Ini kita ambil yang mana aja ya, yang mana aja. Yang ini, yang nomor 112, Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin bilangnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahdarallahu ila ra'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah, rawahu Bukhari. Kalau kita baca Sahih Bukhari, panjang pak satu hadisnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana siapa ya? Kita baca satu hadis. Hadatsana Muhammad ibn Salam, qala akhbarana Yazid ibn Harun an Yahya an Musa ibn Uqbah an Quraisy qala ibn Abbas an Usama ibn Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma aqala min Arafah adala ila Sahbi, pemotong aja tahu. Walau sama itu saya pajak aku asyik walaihi. Wae tahu tak fakul teo Allah atau sali fakwala alusulah apa makan. Jadi pakai banyak sanadnya panjang pak. Sanadnya ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 8, ada yang diulang-ulang. Pakai takwil. Walhasil butuh waktu 1/2 menit atau 1 menit. Kalau di Sahih Bukhari di Riyadhus hanya ujungnya doang yang dibaca. Anak Bukhara. Nah, bedanya lagi kalau di sini nggak ada rawangu pak. Kalau baca kitab Sahih Bukhari nggak ada rawangu, karena pakai sanad. Kalau baca di Riyadhus Shalihin ada rawangu, rawangu Bukhari. Ini mau lihat, silakan aja lihat di Sahih Bukhari. Kalau yang di Sahih Bukhari nggak usah pakai lihat kemana-mana, lihat aja ini. Sahih atau tidak, ente pada kenalin nih. Ini siapa nih? Ini siapa, Muhammad ibn Salam siapa, Yazid siapa, Yahya siapa, Musa siapa, Uqbah siapa, Quraisy siapa, Ibn Abbas, Usama siapa. Ini meninggalnya di mana, rumahnya di mana, pergi ke sononya kapan, gurunya siapa-siapa aja, muridnya siapa-siapa aja. Itulah yang saya bilang 50 kitab. Ini gurunya siapa aja. Nah, kita untuk mengetahui ini panjang banget, sulit. Karena itu jarang orang yang mau belajar hadis, karena konsentrasi hadis adanya di sini pak, adanya yang ada sana di ada sana. Saya ngajar di Pasca UIN semester ini, Pasca UIN jurusannya di Rotan Sebagia. Separuhnya adalah orang-orang yang ngambil jurusan hadis, ada 12 orang kan. Nah, 6 orangnya atau lebih sedikit itu juga nanti. Saya tanya para mahasiswa, mahasiswi, ada nggak yang hafal hadis dengan sanadnya? Nggak ada. Satu aja nggak ada yang hafal dengan sanadnya. Tadi sebulan yang lalu atau 2 minggu, 3 minggu yang lalu lah, saya kasih kuliah umum di Pakawi Jakarta, ada 150-an orang. Saya tanya, ada nggak yang hafal hadis dengan sanadnya? Satu aja saja. Nggak ada. Tadi saya belum lama nggak umum di Padang. Saya tanya lagi, di juta nadis, ada gak yang rapal hadis dengan tanda-tanda? Gak ada pak, satu hadis tadi. Dan sekarang saya tanya di sini, ada gak yang rapal hadis dengan tanda-tanda? Satu aja. Gak ada juga. Kalau isinya banyak ya, kalau isinya banyak, matanya banyak, tanda. Nah, itu kenyanya. Karena kita bacanya yang mana? Kita ngambilnya, kebanyakan orang sekarang ngambilnya yang ini pak. Ngambil bacanya kita Riyadhus Shalihin, bacanya kita Bulughul Maram, gak baca Sahih. Kenapa kok gak baca Sahih Bukhari? Ini Sahih Bukhari buat Ustaz aja. Kita mah yang langsung dari janji aja lah. Kita Riyadhus Shalihin. Karena itu saya mewasiatkan ya, di rumah kita nih Quran ada pasti. Kalau Ustaz kita mahir yang mana? Minimal-minimal di rumah ibu ada yang namanya kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Bulughul Maram. Itu minimal. Kitab Riyadhus Shalihin. Ini Imam Nawawi ngajarnya apa? Ayo kita jadi orang soleh. Nanti Allah masuk ke surga kalau kita jadi orang soleh. Kalau kita sebelum berharap, ayo kita jadi orang pinter. Orang pinter kan jadi orang soleh. Orang soleh kan masuk ke surga. Kan gitu pak. Ini metodenya beda. Kalau kita baca bulu-bulu marok, kita akan berbeda pendapat dulu, teman. Soalnya di bulu-bulu marok, ada yang sholat yang ini ada hadisnya, yang begini ada hadisnya. Yang mana yang benar? Tanya hadisnya. Uduknya tiga kali ada, dua kali ada, sekali ada. Yang mana yang benar? Tiga-tiganya benar. Sesuai Bukhari, tiga-tiganya ada sesuai Bukhari, Pak. Tiga-tiganya sesuai. Tinggal cara pikirnya kayak gimana? Kalau dipikir-pikir hadis, yang ngelewatin tiga siapa? Yang ngelewatin dua siapa? Ini sama-sama sesuai Bukhari, yang ngelewatin satu siapa? Nanti dilihat dia-nya untuk mencapai semua kayak gimana. Contoh ya, dalam sholat ada yang terakhir, ada yang terakhir. Ada tiga riwayat lah, ada yang bilang begini. Mana yang lebih benar? Semuanya kemungkinannya benar kalau ada di sholih. Cuman paling banyak yang mana? Contoh yang gampangan lagi. Kalau bapak-bapak, kita ini sholat sama Rasulullah hari Senin. Rasulullah kita lihat pakai baju putih. Kita bilang Rasulullah sholatnya pakai baju apa, Pak? Pakai baju putih. Karena kita datangnya hari Senin. Hari Selasa ada sila orang lain di sini datang hari Selasa. Lihat Rasulullah pakai baju hitam. Dia bilang Rasulullah sholatnya pakai baju apa, Pak? Hari Rabu pakai baju coklat. Yang sini dia Rasulullah baju coklat. Dia akan mengatakan di kampungnya Rasulullah sholat pakai apa, Pak? Pakai coklat. Yang benar yang mana, Bu? Coklat putih atau tiga-tiganya benar? Permasalahannya nanti adalah siapa yang riwayat? Kalau ada riwayat yang satu lagi tiap hari menurut semua, bukan seminggu sekali, bukan tiap hari Senin doang. Tiap hari menurut semua, dia akan mengatakan Rasulullah paling banyak pakai baju putih. Maka yang paling benar yang mana? Semuanya benar, tidak ada yang paling benar. Tapi yang paling sering mana? Putih. Mana yang lebih sunnah? Yang merah, yang coklat jadi kubah, yang hitam jadi kubah, yang putih jadi sunnah. Bedanya dari mana? Siapa yang riwayatin? Orang mana dia? Kita kalau misalnya di hadis, dia duduknya di sop berapa? Kalau sopnya di belakang sana, kelihatan juga angkat-angkatnya? Ada. Cuma angkat tangan doang, karena yang tahu-tahu akan mengatakan Rasulullah sholat takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Karena tidak kelihatan kemana yang angkat-angkat tangannya. Tidak kurang jelas ya. Yang di sop yang kedua, angkat tangan. Agak lebih jelas. Yang pertama, lebih jelas lagi. Pengetahuan kita adalah siapa sahabat-sahabat Rasulullah yang sholatnya di sop pertama. Siapa yang di sop kedua, siapa yang di pojokan. Ketahuan Ustaz, disitulah ilmu rijal hadis, Pak. Disitu ilmu rijal hadis, siapa aja yang anak masjid, siapa aja yang bukan anak masjid. Anak masjid kan ketahuan ya, anak masjid selalu ada di masjid, selalu melihat Rasulullah. Kayak gini, Pak. Ada anak bin Malik atau Abu Hurairah atau siapa dari sahabat nanti yang mati. Ngomong soal matinya Rasulullah. Apa Aisyah ngomong soal matinya Rasulullah beneran mana? Aisyah. Kenapa kok beneran Aisyah? Ini matinya berdua. Yang mana cuma beneran dua? Iya kan? Nah nanti ibu ketika baca Sahih Bukhari ada dua Aisyah. Bagaimana cara Rasulullah mati secara detail? Kalau yang lain cuma mandi, tidak detail. Kalau detail-detailnya yang kayak begitu, yang tahu cuma orang-orang dalam doang. Nah kita kelihatan itu kayak gimana? Nah kalau dalam masalah yang kayak begitu, riwayat istri-istri Rasulullah jauh lebih kuat dibanding riwayat sahabat-sahabat Nabi, walau dia Abu Bakar, walau dia Umar. Karena masalahnya kayak gitu. Nah ini diperlukan kritik hadis yang panjang ya. Nah, saya berusaha untuk menyatukan yang ini. Menyatukan yang ini lewat mana? Lewat selangkah lagi Anda masuk surga, kajian tematis kitab Riyadhus Shalihin. Di kajian ini saya berusaha untuk, ini semuanya hadis, ada 1400 hadis. Ini cara kita untuk masuk surga melalui hadis Rasulullah. Mulainya dari mana? ini mulainya, kita bilang mulainya dari sini. Mulai dari sini, soal iman tinggal klik, soal ilmu tinggal klik, soal amal tinggal klik, soal sosial tinggal klik, soal menunggu kematian tinggal klik. Kita mau mana nih? Memperkuat iman tinggal klik doang. Ini loh dasar hubungan kita dengan Allah berdasarkan konsep hadis. Ini meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Meningkatkan hubungan kayak gimana? Kita mulainya dengan taubat. Taubat kayak gimana sih? Taubat itu bisa menghapuskan semua dosa. Allah membuka lebar-lebar itu taubatnya. Yang benar, karena kan dosanya banyak. Enggak, Allah gembira kok. Karena malu, enggak, Allah tetap terima. Kalau saya mau taubat kayak gimana? Sebaiknya taubatnya datang tiap hari. Kok tiap hari? Rasulullah aja 70 kali. Oke deh, saya mau taubat. Kalau mau saya mau taubat, lapasnya kayak gimana? Ajarin dong. Klik, ajarin. Ini lapas taubat. Lapas yang lain ada enggak? Ini lapas yang lain. Lapas yang paling cakep mana? Ini Saidul Istighfar. Klik. Kalau ada dosa, batu akhirnya kapan? Ini batu akhirnya. Tinggal diklik ya, batu akhirnya kapan? Kalau manusia sampai nyawa di tenggorokan, kalau orang ya personal sampai nyawa di tenggorokan, kalau manusia sampai matahari terbit di barat, itu batasnya tobat. Mau apa lagi? Kenapa mungkin harus tobat? Tinggal klik doang di sini. Mulailah dengan tobat. Karena manusia kalau dosa dan harus beristighfar. Apa yang nanti beristighfar? Tinggal klik. Kalau begitu saya mau tobat tapi masih malu ah. Nih, lihat nih, ada orang 99 tobatnya masih diterima. Itu udah perlu berapa orang? Belum saat ini, maka tetap diterima. Sahabat yang tidak ikut perang, tobatnya diterima. Sahabat yang berzina, tobatnya diterima. Orang yang pernah saling membunuh, tobatnya juga diterima. Mana dalilnya? Semuanya tinggal klik. Ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini bisa di download secara gratis, Pak. Gratis di Maksud Surga titik pusat kajian hadis titik com. Silakan download gratis. Kalau yang pakai HP ada Android-nya, silakan ambil di App Store, di Google Play atau App Store. Kuncinya pusat kajian hadis. Pusat kajian hadis tinggal download aja free. Bayarannya cuma doain aja yang tulis. Doain mudah-mudahan masuk surga. Nah, bagi yang mau punya, ini bagi bukunya. Ini nggak pakai free karena yang nyetak bukan saya, yang nyetak Al-Mahira. Ini 100.000. Ini hadiah yang paling baik buat orang-orang yang kita cintai. Anak kita ulang tahun, kita kasih hadiah. Ini ulang tahun yang berarti ya. Yang kamu akan masuk surga tinggal selangkah lagi. Mantu kita bu, mantu ibu, asik ini langkah lagi mantu saya masuk surga. Yang benar, insya Allah kata kamali sunnah. Isinya kan sunnah Rasulullah. Mau nanya apaan di sini? Tinggal jawabannya tinggal klik. Bersosial, tinggal klik hubungan suami istri. Tinggal lihat dong di sini hubungan suami istri. Apa kewajiban suami? Ini kewajiban suami, kewajiban istri harus mentaati suaminya, harus melayani suaminya. Kalau enggak, dosanya adalah dilaknat malaikat, diprotes bidadari surga. Ustaz enggak adil. Kewajiban suami mana? Tinggal klik doang. Ini kewajiban suami. Kewajiban suami harus memimpin rumah tangganya, harus menafkahi keluarganya, harus memperlakukan istrinya dengan baik, harus mematuhi kekurangan istrinya. Artinya, jangan gak bisa masak sayur asem, istrinya digampar. Ini bukan Islam. Baru sekali salah doang udah dimarah-marahin dulu, itu bukan Islam. Nah, ibu-ibu juga, kalau suaminya minta jatah, harap-harap harus dirayani. Jangan sampai minta jatah dibilang, ah Pak lagi KPW, besok minta lagi, ya Pak lagi low bed, besoknya lagi minta, ya lagi remote Pak, besoknya lagi minta, besok mau rapat orang tua murid. Kalau besoknya lagi ibu mau ngasih, bapaknya akan menjawab, maaf Pak udah ganti kartu. Kenapa kok bapaknya ganti kartu? Karena ibu tidak melaksanakan kewajibannya. Kewajiban melayani suami. bisa ngetik ini, ibu bisa marahin suaminya pakai ini, Bu. Bukan marahin, ingetin ya, pakai ini. Saya sama anak saya, saya bilang gini, nak, tolong dong cari kewajiban anak apa sih sama orang tua, dicari. Ini hubungan anak dengan orang tua harus berbakti, Pak. Kalau nggak berbakti gimana? Jadi dosa besar. Terus namanya Haji, Haji udah berbakti belum? Ya kan Pak Haji nggak bandel, kan berarti udah berbakti, Pak. Terus habis itu juga gini, Bapak jangan suruh Haji untuk baca ini doang, Bapak baca ini dong, baca kewajiban orang tua terhadap anak. Iya. Nah, untuk Qurannya tinggal ambilin satu cepat, namanya Quran Al-Haji. Quran Al-Haji juga bisa berinteraksi sama seperti ini, Quran. Kita di sini di APP Store ya, habis gratis, namanya Quran Al-Haji. Nah, dengan Quran Al-Haji, Bapak mau nanya apa aja tentang Quran, tinggal ini mau nanya surga kayak gimana, tinggal gini Bapak, ini surga keindahannya surga. Di surga ada apa sih? Ini surga indah atau tidak, ini klik. Info tentang kenikmatan surga ada apa? Semuanya tinggal klik dan kita bisa mengetahui berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini waktunya sudah lewat cuma. Mungkin yang mukadimahnya ini, kalau kajian-kajian lebih dalam, mungkin di kesempatan yang berbeda atau paling tidak, silakan ikuti kajian saya di BBI setiap jam 5 dan sampai jam 6 hari Ahad tadi pagi. Pagi jam 5 sampai jam 6. Mungkin ini Ustaz, kita buka tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang menanyakan bagus, bagus sekali. Karena memang ini umumnya cari-cari oleh Mbak Muslim. Seringkali saya khawatir termasuk seandainya ada umat Muslim yang berdiskusi soal hadis kemudian mengatakan pasti ini karangan seorang ulama besar. Terus lain saya tahun 1800-an beberapa itu. Dalam hati saya, saya lebih suka orang itu membuka buku hadis, buku hadis maksudnya asli saja daripada karangan orang lain. Misalnya tadi si buku yang bagus itu apa? Misalnya mana yang lebih baik, kita membaca buku yang karangan ulama-ulama tapi kita langsung membaca langsung buku-buku hadisnya. Itu karena kebanyakan dari kita membaca buku-buku karangan orang lain. Kalau itu terpisah di keretanya berjalan dengan perawatnya, dibilang ini tentang perkawinan. Setelah dicapai-capai berbaca, saya bilang lihat bawahnya hadis do'if. Ini pun dipercaya semua. Jadi mana yang baik, kita membaca langsung dari buku tadi, kemudian membaca sendiri, mengalami kita dari dulu, atau kita mencari buku-buku karangan-karangan para ulama-ulama besar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua orang punya kemampuan Pak untuk baca kitab Sahih Bukhari. Tidak semua orang punya kemampuan. Pertama tadi itu sebelnya sebel sekali. Dari kepalanya tebal, mungkin dia bisa diatasi. Tapi dari sisi tadi bacanya itu, Sahih Bukhari bacanya pakai an-an-an sama. Orang belum mulai antipati. Lama langsung aja. Anak di kampus kuin, itu kalau baca Sahih Bukhari dicari pola Rasulullahnya dan baca tuh an-annya itu. Lalu mencari mana pola Rasulullahnya. Untuk memotong, karena an-an itu buat orang tertentu, gak ada manfaatnya. Buat kita yang belajar hadis, disitulah letak kesohihannya. Sohihnya dari mana sih? Dari am. Kalau nggak ada amnya, malah justru nggak sohih. Nah, itu permasalahannya. Yang kedua, Imam Bukhari menyampaikan data. Ini datanya. analisanya kayak gimana? Ada yang bisa analisa, ada yang tidak. Contohnya kayak tadi Pak, ada tiga riwayat ini. Tiga riwayat, yang pakai baju putih, baju coklat, baju hitam, baju. Kalau ada orang yang salah paham, dia baca satu hadis pakai baju putih doang, maka dia akan mengatakan Rasulullah pakai baju putih dan tidak boleh pakai baju yang lain. Maka orang yang pakai baju yang lain dikatakan bid'ah, dikatakan dalalah, dikatakan macam-macam. Nah, ini yang pemahamannya salah. Nah, orang yang kadang-kadang baca Imam Bukhari kadang-kadang langsung dan nomor kaki nomor 2 nya, nomor 3 nya, tiga yang berbeda, kadang-kadang namanya tempat yang lain. Nah, orang harusnya baca dulu semuanya, baru kita menyimpulkan. Ini tingkat kesulitannya Pak. Bukan saya tidak setuju kita baca Sahih Bukhari, tapi kalau kita silakan baca Sahih Bukhari, tapi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Khatamin dulu, khatamin, baru baca keduanya, kita ambil kesimpulan. Nah, Ibn Hajar sudah baca, sudah hafal, bahkan beliau hafal. Karena itu beliau mengambil kesimpulan. Mungkin ini Pak. Baik, pertanyaan terakhir. Ini sangat menarik sebenarnya, walaupun ini masih pendahuluan ya dari guru kita Ustaz Ahmad Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan bertanya. Ini kita ini kebanyakan baru belajar hadis kebanyakan. Nah ini barangkali saya berharap ada penjelasan sedikit. Jangan belajar kita pada hadis yang hadis itu ada di kotaknya adalah hadis palsu. Nah kita ini orang awam tidak tahu persis mana yang sahaja bagus, yang sahaja bagus tadi itu. Wah penjelasan sedikit. Supaya kita tidak salah belajar hadis palsu itu tanda tangannya hadis di dunia. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kita yang awam Pak, paling gampang adalah lihat sumbernya. Kita membaca kitabnya, ada beberapa kitab. Nah, ini kitabnya siapa yang ngarang? Paling gampang. Nah, yang ngarang ini punya kapabilitas dari hadis. Nah, saya nggak tahu dia punya kapabilitas atau tidak. Cara yang lainnya adalah lihat bawahnya. Ada rawahunya atau tidak? Kalau enggak ada rawahunya, maka itu tanda tanya yang besar. Ini tanda tanya yang besar. Tapi kalau ada rawahunya, kita harus kenal. Kayak kita punya handphone nih, ini handphone. Ini Samsung. Samsung kita tahu kualitasnya, medis siapa. Ini handphone enggak ada mereknya. Enggak ada mereknya. Bapak bilang bagus kan? Kan Bapak ragu. Begitu juga merek hadis itu adalah rawahu. Rawahu Bukhari, Imam Bukhari kayak kita kayak di Jepang gitu Pak. Nah, Imam Bukhari teliti banget. Ada imam yang gak teliti, ada yang orang memasukkan hadis dengan cara bilang kepada Rasulullah. Gampang gak cara memasukkan hadis? Gampang banget. Disertasi saya tentang yang dipalsu Pak, tentang hadis kita meriwayatkan sholihin, Surat Tunangin merupakan kitab yang paling populer di Indonesia setelah kitab dari Solihin. Sangat-sangat kuat baca. Dari banyak yang baca kitab yang namanya Surat Tunangin. Nah, kenapa orang pada baca? Karena pahalanya gede banget. Apa aja pahalanya? Dan itu semuanya dari Rasulullah SAW. Dan pahalanya gede-gede. Nah, saya meneliti satu persatu. Kesimpulan saya, 30% dari 840-an hadis di kitab Durratul Nasihin yang sangat populer di Indonesia adalah palsu. 30%. 12% itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi adalah ada 42% yang tidak boleh digunakan. Dan ini populer di kalangan kita. Pas baru datang ke sini, itu mengangkat itu dikitam Pak, dimana-mana saya dikitam. Anak baru kemarin sudah berani ngomong palsu-palsu. Kami sudah bacanya sudah 2 tahun baca kitab ini, gak palsu. Kok baca? Nah ada anak baru, bilang palsu. Contohnya Pak, Man fariha bidhuhu li Ramadhan, karamallahu jazadahu ala niran. siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Jadi kan saya mau berdebat hadis ini bagus atau tidak, saya tanyain hadisnya lalu siapa? Man Malika? Nggak ada, saya baca di kitab. Di kitab memang itu berarti hadis? Enggak. Ada di kitab tertentu, itu bukan otomatis hadis. Ada di kitab tertentu, kitab hadis, baru namanya hadis. Saya bikin buku, bisa nggak saya maksudin hadis? Bisa. Saya bilang aja kalau Rasulullah SAW di buku saya ini, as-salat di masjid as-sahid aftal min salat di masjid Baitul Qubri, bisa bikin mau istrinya sama dia. Bisa atau enggak? Bisa. Hadis bukan itu, hadis. Kenapa kok hadis? Karena saya sudah bilang sekolah Rasulullah SAW. Definisi hadis adalah semua yang dikatakan pola Rasulullah jadi hadis. Siapa aja punya nama-nama lain pola Rasulullah SAW. Mana yang benar? Yang benar kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang benar. Kenapa kok kita bilang benar? Rawahul Bukhari, Muslim juga. Enggak percaya deh, jadi Sahih Bukhari. Nyari benar enggak ketemu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban? Lah, Ustaz kan orang jawab kalau man shoma ramadhana pahalanya kan sudah gede. Kalau man fariha barang siapa yang gembira, pahalanya gede. Gembira doang udah gak masuk neraka. Ini puasa. Puasa aja boleh itu masuk neraka. Karena kan pakai apa? Manusia Ramadan imanan pakai sabar. Seharusnya kan pakai iman, pakai hati-hati, pakai ngarep-ngarep. Lalu, pahalanya juga gak gede. Gumpir lalu pahalanya, diampuni dosanya. Yang menurut saya, kan beda dengan harap Allah jasa da'u ala kisiron. Itu palingan kalau kita rasa, buat kiran doang. Pahalanya gede ya? Jadi anak-anak yang pahalanya gede daripada yang pahalanya silang. Masalahnya kan bukan pahalanya gede ya? Orang bisa aja mangguin hari dengan cara yang kayak begitu. Yang penting kan otentisasinya. Nah, ini kan kita debatnya pakai ilmu. Maka orang yang mengatakan itu sahih nggak bisa ngomong apa. Ayo kita cari di sahih Bukhari nggak ada, sahih Muslim kali, di Mustadrak Ahmad kali, di kitab ini kali, di kitab itu kali, cari aja. Kalau nggak ada berarti palsu. Apa ciri-ciri hadis palsu? Kita tidak tulis di sini doang. Palsu. Begini, kita ada ciri-ciri hadis palsu. Ciri-ciri hadis palsu, pahala yang besar untuk amalan yang kecil dan sederhana. Di bulan Ramadan, lain hadis yang tadi, ada hadis lagi yang lain. Hadis, barang siapa yang sholat tarawih malam pertama, pahalanya ini. Malam kedua, pahalanya itu. Sampai malam ke-30, pahalanya. Malam keberapa, sama dengan seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Malam berapa Nabi Musa, malam berapa Nabi Isa, malam berapa Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, pakai hadis itu, kita yang sholat terawih satu bulan penuh, lebih hebat daripada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Mungkin ya? Mungkin. Kita jungkir balik, tiap hari sholat, itu gak bisa sama dengan level Nabi yang paling rendah. Apalagi Nabi yang kelas-kelas atas, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Gak bakal kita nyampe sono, Pak. Kita mau kain gimana pun juga, mau umur 100 masjid juga gak bisa, Pak. Mau umur 100 kesehatan juga, kesehatan amal yang terjatuh. Gak bisa nyamain seorang Nabi. Apalagi cuma sholat 30 waktu doang, 30 hari bulan Ramadan. Tapi bukan berarti sholat tarawih gak ada pahalanya. Ada. Mana pahalanya yang dicontohi? Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu